ini ya Allah, dosa-dosaku. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, kesalahanku. Aku percayai kesalahan itu datang dariku, dan aku yakini kebenaran pasti datang darimu. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, dosa-dosa. Kecuali aku.